Selanjutnya, bagaimana perbedaan pandangan kearsipan profetik dan modern terkait konsep kerahasiaan? Dalam pandangan kearsipan modern, kerahasiaan adalah sebuah usaha untuk menyembunyikan informasi sehingga informasi tersebut sulit untuk diobservasi dan dianalisis oleh orang lain. Sedangkan privasi adalah hak seseorang dalam berkomunikasi untuk tidak diintersepsi oleh orang lain yang berada di luar pihak yang sedang berkomunikasi. Jika seseorang ingin membicarakan sebuah rahasia kepada orang yang dikendakinya, maka hal tersebut dinilai sebagai hak privasi dari si pembicara, selama tidak terjadi intersepsi di dalam komunikasi tersebut. Dari kedua penjelasan, kita bisa melihat posisi privasi lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kerahasiaan jika ditinjau dalam paradigma modern. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana paradigma profetik memandang konsep kerahasiaan dan privasi? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, ketika sahabat Anas bermain dengan dua laki-laki, Rasulullah datang dan mengucapkan salam kepada mereka. Lalu, Rasulullah mengutus Anas untuk sebuah kebutuhan. Maka, dari itu Anas terlambat menghampiri ibunya. Setelah sampai, ibunya bertanya, apakah yang menahanmu? Anas menjawab, Rasulullah mengutusku untuk suatu kebutuhan. Sang ibu pun bertanya, apa kebutuhannya? Anas menjawab, ya hal itu adalah rahasia. Ibunya pun berkata, janganlah kau memberikan rahasia Rasulullah kepada seorang pun. Dari hadis di atas, kita melihat bagaimana Anas dan ibunya menilai komunikasi antara Anas dan Rasulullah SAW sebagai sebuah kerahasiaan dan sekaligus privasi. Hal ini tergambar jelas saat ibu Anas memperlakukan komunikasi Anas dan Rasulullah sebagai sebuah rahasia. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan kearsipan profetik melihat konsep privasi dan rahasia menjadi hal yang hampir setara.